Sebelum kita lanjutkan Iqra'u al-hadis yang ada kitab siapa? Faiz Muhammad Iqra. Hadis 36 yang keras. Banat dibaca, banat yang punya kitab dibaca, ustazahnya yang menyimak. Mana nulisnya? Fa'iluhu taraddudi nafsil mu'min. Dalam hadis yang mulia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, ini adalah hadis yang jalil, hadis yang mulia, dan termasuk di antara asraful hadis, hadis yang paling mulia yang menjelaskan sifat kedudukan dan keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa orang yang memusuhi atau memusuhi wali-wali Allah berarti memusuhi Allah. Berarti ngajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdiri, berposisi memerangi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengambil posisi untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala, Malikul Mulk, penguasa segala raja, maka sungguh dia akan celaka, sungguh dia akan binasa. Ini menunjukkan bahwa menyakiti, memusuhi wali-wali Allah, memusuhi, menyakiti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, berarti akan membawa kepada kehinaan, akan membawa dan mengantarkan kepada kehancuran. Demikian juga beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang dijamin oleh Allah untuk dijaga, barang siapa yang dijamin oleh Allah mendapatkan penjagaan, maka dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Dia orang yang menang, mansurun. Kenapa orang itu dijaga oleh Allah? Dikarenakan mereka wali-wali Allah sama dengan apa yang dicintai oleh Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan memberikan kecukupan kepada mereka. Qala rahimahullah, ثُمَّ ذَكَرَ صِفَاتَ الْأَوْلِيَاءِ الصِّفَاتَ الْكَامِلَةِ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat wali-wali Allah, sifatnya yang sempurna. Wa anna awliya Allahi humul ladzina taqarrabu ila Allahi bi ada'il fara'idi awwalan. Dan sesungguhnya wali-wali Allah, siapa wali-wali Allah? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Sesungguhnya wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan kewajiban. Maka dia dikatakan wali kalau dia menunaikan kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang diwajibkan. Ini wali. Sifat diantara sifat wali adalah menunaikan, mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min sholatin, dari sholat. Maka wali itu sholat. Kapanpun dan dimanapun dia sholat. Bukan kok wali sampai 1 tahun, 10 tahun tidak sholat ya. Sampai lumutan yang orang sholat. Wali Allah orang yang menegakkan kewajiban sholat, wasiyamin dan puasa. Puasa yang diwajibkan puasa apa? Fais? Puasa yang diwajibkan puasa apa? Ramadan. Demikian juga puasa apa yang wajib selain puasa Ramadan? Apa kira? Apa is? Puasa yang wajib selain puasa Ramadan. Apa sang? Ada enggak puasa yang wajib selain puasa Ramadan? Ada enggak? Mas Didi? Mas Yusuf? Puasa yang diwajibkan selain puasa Ramadan. Puasa nadar, ya, puasa apa? Puasa nadar itu apa? Wajib. Wazakatin dan zakat, zakat mal atau zakat fitrah. Wali Allah membayar zakat, membayar apa? Zakat. Bukan wali Allah kok tabungannya sudah 100 juta tidak bayar zakat, bukan. Wali Allah itu menunaikan kewajiban. Wa hajjin dan apa? Haji. Haji dan zakat berkaitan dengan mal, dengan harta. Dan ini apa? Tentunya kalau memiliki harta. Kalau zakat sudah senisab, kalau haji apa? Ada bekal untuk pergi, demikian juga untuk pulang dan untuk yang ditinggalkan. Wa amrin bil ma'ruf. Demikian juga sifat diantara sifat wali Allah adalah mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebajikan. Amar ma'ruf. Mengajak ngaji, ngajak belajar, dan seterusnya. Wa nahyan anil mungkar. Dan melarang dari kemungkaran. Wali-wali Allah itu melarang kemungkaran. Melarang kemungkaran dari dirinya sendiri. Melarang kemungkaran dari istrinya. Melarang kemungkaran dari anak-anaknya. Dari keluarga yang lainnya. Dan seterusnya. Nahi mungkar. Melarang apa? Kemungkaran. Termasuk melarang kemungkaran dari murid-muridnya. Wa jihadin dan jihad. Baik itu jihad dengan senjata memerangi orang-orang kafir ataupun jihad dengan apa? Al-ilmu wal bayan, menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu, karena mendakwahkan ilmu termasuk jihad. Wa qiyamin bi huquqih, dan menunaikan hak-hak Allah. Menunaikan apa? Hak-hak Allah. Apa hak Allah? Ma haqqullahi 'alal ibad. Khalid, apa hak Allah atas para hambanya? Apa hak Allah? Apa Rahmat? Hak Allah. Jangan bersembunyi, sudah kecil di belakang. Hak Allah apa? Kalau kecil itu letaknya di depan biar kelihatan. Kalau di belakang enggak kelihatan nanti enggak kebagian. Ya. Apa hak Allah? Apa Sam? Ma haqqullahi 'alal ibad? Haqqullahi 'alal ibadi. Apa Bas? Ayya'buduhu, agar hamba itu beribadah kepada Allah. Ibadah itu hak Allah. Maka wali Allah adalah orang yang menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya. Wa hukuki ibadih al-wajibah, dan menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Ya, ada hak terhadap kedua orang tua, ada hak terhadap istri, ada hak terhadap suami, ada hak terhadap anak, hak terhadap tetangga, hak terhadap siapa? Guru, hak kepada teman, hak terhadap murid, hak terhadap pemimpin. Demikian juga hak terhadap binatang, hak kepada tanam, tanaman, dan yang lainnya. Wali Allah, orang yang menunaikan hak-hak hamba Allah. Yang menunaikan hak apa? Hamba, hamba Allah. Apa kewajibannya kepada orang tua? Dia kerjakan. Apa kewajibannya kepada saudara, dia kerjakan. Apa kewajibannya kepada tetangga, dia tunaikan. Dan seterusnya. Itu wali, wali Allah. Ini yang diwajibkan. Apa? Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tsumang taqalu min hadhihi darajati ila taqarrubi ilaihi bin nawafil. Kemudian wali-wali Allah ini berpindah dari derajat ini. Derajat apa yang pertama? Menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Semua kewajiban. Semua apa? Kewajiban. Berpindah kemana? Ila taqarrubi ilaihi bin nawafil. Berpindah kepada amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang berupa apa? An-nawafil, yang berupa amalan sunnah, amalan yang mustahab. Amalan apa? Yang mustahab. Fa inna kulla jinsin minal ibadatil wajibah masyru'un min jinsihi nawafilu fiha fadailu adhimah. Maka sesungguhnya setiap jenis dari ibadah yang diwajibkan, disyariatkan dari jenisnya, dari jenis ibadah tersebut, nawafil, sunnah-sunnahnya atau mustahabnya. Kalau sholat ada yang wajib, ada yang mustahab. Kalau zakat ada yang wajib, ada yang mustahab. Kalau jihad ada yang wajib, ada yang mustahab. Kalau haji ada yang wajib, ada yang mustahab, dan seterusnya. Dan apa? Seterusnya. Wali-wali Allah setelah menunaikan kewajiban, juga menunaikan apa? Perkara yang mustahab. Dan ini termasuk yang diingatkan oleh Syekh Rabi' Habibullah ketika sebagian talabah menemui beliau. Ya. Yang pertama yang beliau ingatkan apa? Bahwa kita harus menyelisihi orang-orang barat dalam semua hal. Di antaranya apa? Yang beliau sebutkan, yaitu memakai tutup kepala. Pakai kopiah. Memakai apa? Tutup kepala. Kenapa? Karena tidak memakai tutup kepala, ini kebiasaan orang barat. Kebiasaan apa? Orang barat, makanya pakai kopiah. Ya. Pakai apa? Kopiah. Pakai kolansuah atau kufiah. Nah, kemanapun, termasuk ke pasar, kalau bisa termasuk nyangkul, pakai kufiah. Ini kebiasaan Islam. Karena tidak menutup kepala kebiasaan siapa? Orang Barat. Perkara kedua yang beliau ingatkan adalah apa? Menjaga amalan-amalan yang sunnah, yang mustahab. Termasuk sholat. Pada waktu itu disebutkan apa? Loh, kalian datang ke sini kok cepat sekali? Sudah sholat sunnah belum? Ya. Beliau tanyakan begitu. Seorang salafi, seorang ahlu sunnah itu menjaga sunnah. Amalan-amalan yang disunnahkan. Di sana ada sholat sunnah. Sholat sunnah jangan ditinggalkan. Walaupun apa? Sunnah. Kenapa? Ini adalah ciri seorang ahlu sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan, wah, kan wis ngaji. Mosok kudu sholat sunnah. Nah. Kenapa? Karena sholat sunnah sebagaimana yang akan dijelaskan oleh beliau. Amalan sunnah yang akan dijelaskan oleh beliau apa? Ini melengkapi apa amalan yang wajib. Barangkali dalam menunaikan kewajiban ada yang kurang. Barangkali ada yang tidak sempurna. Maka apa? Disempurnakan dengan perkara yang disunahkan. Jangan, wah, sholat kukus paling apik. Kemudian tidak mau sholat sunnah. Tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Seorang ahlu sunnah menjaga sunnah. Di antaranya apa? Sholat sunnah. Dan di sini keutamaan disebutkan oleh beliau, oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan. Sebagaimana dalam hadis apa? Kata Allah apa? Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang nawafil. Nawafil jamak dari nafilah. Nafilah sama dengan mandubun, sama dengan mustahabun, dan sama dengan sunnatun. Mustahab, sunnah, bukan wajib. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang mustahab, yang disunnahkan, dianjurkan, kata Allah apa? Hatta uhibbahu, hingga saya mencintai dia. Ini menunjukkan bahwa amalan yang mustahab mendatangkan kecintaan Allah. Kalau pengen dicintai oleh Allah, maka apa? Perbanyaklah amalan yang mustahab. Baik sholat sunnah, zikir yang disunnahkan, dan seterusnya dari perkara-perkara apa? Mustahab. Fiha fadailu adzimah. Di dalam amalan-amalan yang sunnah ada keutamaan yang sangat agung, sangat besar. Tukamilul faraid. Amalan yang sunnah yang mustahab ini menyempurnakan kewajiban. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita baca dan kita lewati tentang perkara apa? Salat. Yang kata Allah apa? Unduru ila abdi hal lahu min tatawu. Lihatlah apa kepada hambaku, apakah dia punya tatawu. Untuk apa tatawu? Menyempurnakan kewajiban yang dikerjakan. Mungkin sholat wajibnya apa? Oh tadi tidak khusyuk. Oh tadi tolah-toleh. Oh tadi dan seterusnya. Banyak kekurangan. Qala wa tukammilu thawabaha, dan amalan yang mustahab menyempurnakan apa? Pahala, pahala amalan yang diwajibkan. Baik sholat, puasa, jihad, dan seterusnya. Ini keutamaan dan kemuliaan amalan yang mustahab. Dan ciri alamat dan tanda seorang ahlu sunnah, apalagi seorang salafiyun, adalah orang yang menjaga sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk menjaga amalan yang mustahab yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam perkara ini kita banyak apa?